Boleh nggak minum JSR Ultimate tiap hari? Boleh, boleh aja, nggak masalah. Asal air putihnya banyak ya. Anda tetap harus banyak minum air putih, karena pelarutnya herbal itu ya air putih. Yo, udah bilang, santan yang dikonsumsi bolehkah santan instan? Tidak. Santan buat peres. Dan kelapa itu adalah buah yang organik. Syukur banget kita ya, kelapa itu tinggi-tinggi sehingga petani itu tidak nyemprotin pestisida gitu. Kalau jahilnya luar biasa. Mana ada yang tanya juga tuh, dokter ada yang bilang katanya kurma itu disemprotin pestisida, gimana caranya? Pohon kurma tinggi-tinggi. Iseng banget petani yang protein pestisida gitu. Ini kan disemprot kan pestisida kan. Makanya ya beras itu banyak masalah. Beras zaman sekarang sih karena penuh dengan pestisida. Jadi salah satu cara untuk hidup sehat, maka mulailah go organik. Berasnya organik, saya organik. Belum ada rezeki, minta sama Allah. Ya Allah, berikan aku rezeki lebih untuk memberikan asupan yang baik untuk badanku, untuk bisa beribadah. Minta, jangan ngalah dengan nasib gitu. Ya, minta, akan Allah kasih. Resep untuk memperlambat menopause, puasa. Puasa adalah anti-aging paling baik. Dan rimpang, terutama kunyit. Bagaimana cara mengurangi uban di rambut? Jangan makan gorengan. Uban itu kan tanda oksidasi. Tanda oksidasi. Ya, oksidasi itu karena apa? Karena tubuhnya terlalu banyak makanan-makanan olahan yang sudah atau mengambil elektron di badannya gitu loh. Grab elektron. Maka kita butuh radikal scavenger. Radikal scavenger paling baik apa? Ya sayur sama buah. Termasuk ultimate kunyit itu, resep ultimate kunyit itu salah satu radikal scavenger yang paling baik. Ya. Itu bisa dipakai. Herbal apa yang bisa melunturkan batu ginjal? Warnanya apa batu ginjalnya? Harus tahu dulu. Luntur, ya, warna apa? Batu ginjal itu yang saya tahu sih, pengalaman saya pribadi, bisa pakai air kelapa sih. Bisa pakai air kelapa, digenjot sama air kelapa, sama garam, sama mungkin sama kunyit. Ya. Air kelapanya supaya mengurangi apa, memperlanjat hidrasinya lah seperti itu. Tapi kalau udah gede banget dan menimbulkan nyeri, operasi aja lah. Ya, kalau memang udah nyeri banget, udah kolik, ya operasinya nggak apa-apa. Tapi kalau memang masih bisa ditahan ya, itu akar alang-alang bisa, atau mungkin tadi air kelapa juga bisa.